Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Seperti maklum adanya bahwa talabul ilm, belajar ilmu syar'i, menuntut ilmu adalah ibadah yang agung, dan sering kita dengar, kita kaji tentang fadilahnya yang begitu banyak dan besar, keutamaannya, serta orang-orang yang berilmu. Tidak kalah pentingnya pula untuk talibul ilm, penuntut ilmu seperti kita, juga memahami perusak-perusak ilmu. Di sana ada beberapa perkara yang merusak keilmuan seseorang. Bisa saja dia punya ilmu, karena bisa dipelajari oleh siapa saja. Tapi kemudian ketika perkara-perkara ini tidak diindahkan, maka rusak orangnya. Ilmunya pun tidak menjadi ilmu nafi', wal'iyadzu billah. Yang ada adalah malapetaka dan bala. Orangnya bermadarat lebih besar ketimbang bermanfaat. Maka wajib untuk diketahui perusak-perusak ini, tentunya agar diwaspadai dan bisa dihindari. Yang pertama adalah hilangnya keikhlasan dalam hati, sehingga orang belajar ilmu tidak mengharap ridha Allah semata. Bukan untuk mengangkat kejahilan dalam dirinya, namun karena tujuan-tujuan lain. Terlalu banyak tujuan-tujuan itu. Dalam hadis Umar bin Al-Khattab, Rasulullah SAW sebutkan, innamal a'mal bin niyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Al-hadis. Setiap amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapati apa yang telah dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahnya yang dia dapati adalah pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tetapi ketika hijrahnya kepada dunia untuk dia peroleh atau wanita untuk dia nikahi, maka hijrahnya kepada yang dia niati. Syufu. Ketika ikhlas niat mulia, sehingga Rasul ulang lafadznya pun, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrah dia kepada Allah dan Rasulnya, karena itu yang dia inginkan, niat mulia, tujuan agung. Fahijratuhu ilallah wa rasulih. Namun ketika niat dia rusak, tidak lagi keikhlasan yang ada, dunia atau wanita, Rasul hanya mengatakan fahijratuhu ila ma hajara ilai. Hijrahnya, yang dia dapati dari hijrahnya, ya yang dia niatkan, yang dia niati dari awal. Tidak Rasul ulang seperti pertama, pertama diulang, padahal itu telah diucapkan sebelumnya. Famangkana hijratuhu ilallah wa rasulih, fahijratuhu ilallah wa rasulih. Tapi perhatikan ketika yang kedua. Wamankanat hijratuhu ila dunia yusibuha. Awimra'atin yang kihuha. Tidak Rasul katakan fahijratuhu ila dunia yusibuha. Awimra'atin yang kihuha. Diulang saja tidak oleh Rasul, karena enggak pantas untuk diulang. Terlalu hina dina. Terlalu rendah. Enggak pantas. Menunjukkan rendahnya dan hinanya. Cukup dikatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Karena amalan mulia semacam hijrah, serupa itu pula talabul ilm, ibadah agung yang semestinya dengan keikhlasan dia memperoleh pahala besar, dia rusak karena hilangnya keikhlasan, menjadi amalan yang rendah dan hina. Tidak ada arti. Sia-sia apa yang dia lakukan. Ibn Mas'ud pernah mengatakan, "Lau anna ahlal ilmi sanul ilma wa wada'uhu 'inda ahli la sadu bihi ahla zamanihim." Kalau saja orang yang berilmu menjaga ilmu, dijaga dengan keikhlasannya, dijaga dengan akhlaknya, dijaga dengan adabnya. Seperti antum pelajari, ada di sana adab, talab. Adab kepada syekh, guru, adab kepada teman, adab kepada. Kalau saja mereka jaga dan diletakkan kepada ahlinya, orang yang pantas mendapatinya, mereka akan memimpin orang-orang di zamannya. Walakinnahum badaluhu li ahli dunya liyanalu bihi min dunyahum fahanu alaihim. Tapi musibahnya, ilmu itu mereka berikan kepada ahli dunia dengan tujuan, di sini rusak, enggak ada keikhlasan, untuk mendapat dunia mereka. Fahanu alaihim. Maka hatta di mata ahli dunia mereka hina. Mereka sadar ini butuh dunia saya. bukannya ahli dunia yang sungkan dan segan kepada ahlul ilm, ini malah terbalik, orang yang berilmu yang segan dan sungkan kepada ahlul dunia. Karena itu yang dia harap. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Rusak. Dia jadikan ilmu itu tunggangan untuk mendapati dunia. Gak ada keikhlasan. Penyair mengatakan, walau anna ahlal ilmi sonuhu sonahum walau azzamuhu fin nufusi la'udzima. Kalau saja orang yang berilmu menjaga ilmu, ilmu itu pula akan menjaga mereka, memuliakan mereka. Kalau saja mereka agungkan ilmu itu dalam diri mereka, akan menjadi agung dan terangkat karenanya. Dari sini mengingatkan kita betapa pentingnya setiap kita, talibul ilm, berkewajiban untuk mu'alajatun niyyah, untuk terus mengobati dan membenahi niat. Jika ada kebengkokan, ya segera dia luruskan kembali. Jika ada kerusakan, segera dia benahi. Karena ilmu dan keutamaannya yang begitu banyak yang sering antum dengar, itu hanya bagi orang yang ikhlas. Hanya mengharap wajah Allah. Berkata Imam Hasan al-Basri rahmatullah alaih, man talabal ilma ibtigha' al-akhirah adrokaha. Barang siapa yang menuntut ilmu, menginginkan akhirat, ya dia akan dapati akhirat itu. Ini untuk dia supaya nanti di akhirat selamat, agar dia mendapat jannah, selamat dari neraka, akan dia peroleh itu. Wa man talabal ilma ibtigha'ad dunya fa huwa hadzuhu minhu. Tapi kalau dia inginkan dengan ilmu ini dunia, ya bagian itu saja yang dia peroleh, sebatas itu. Mungkin dia dapat jabatan, dia dapat kedudukan, dia dapat orang semua mata tertuju padanya, telunjuk ke arah dia. Ini punya posisi. Tapi ya hanya itu yang dia peroleh. Di akhirat, dia akan tidak mendapati apa-apa. Makanya pula dalam hadis ma'ruf, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'urfal jannah yaumal qiyamah. Yang mempelajari ilmu yang semestinya diharapkan dengan itu wajhullah, ketika tidak dia pelajari kecuali untuk mendapat bagian dari dunia ini, dia tidak akan mencium bau wangi jannah. Dan kalau sudah seperti itu, kata Imam Atha, ilmu itu akan menjadi hujjah alaih, akan semakin memberatkan dia dan menyulitkan dia di akhiratnya kelak. Dan itu wasiat yang selalu disampaikan oleh para a'immah, kata Sahnun dari ulama besar Malikiyah rahimahullah. Sering Imam Ibnu Al-Qasim, ulama besar gurunya di madhab Malikiyah juga, hampir tidak pernah luput setiap majelis beliau mengingatkan kepada kami. Ini nasihat kepada murid-muridnya. Ittaqullah, kata Ibnu Al-Qasim, fa inna qalila hadzal amr ma'a taqwallah kathir. Bertakwalah kalian kepada Allah, karena walaupun sedikit perkara ini, yakni ilmu ini yang kalian sedang pelajari, kalau dengan takwa maka itu banyak barokah, jadi besar. Wa katsirahu ma'a ghairi taqwa qalil. Tapi banyak ilmumu tanpa dibarengi takwa akan menjadi sedikit dan kecil, tiada arti. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Mubarak, Allah mengangkat para a'immah seperti beliau sebutkan, seperti Imam Malik, lisari ratin bainahu wa bainallah, karena yang tersimpan di dalam diri beliau itu antara beliau dengan Allah, yakni keikhlasannya, ketakwaannya, karenanya Allah angkat, Allah muliakan. Demikian wasiat, nasihat para ulama kepada murid-muridnya. Dan perlu kita ingat, itu derajat pertama ilmu. Kokohkan dulu. Ini layaknya kalau kamu naik ke atas kan pakai tangga itu. Ada jenjang demi jenjang yang harus kamu lewati dalam ilmu. Begitu kakimu menginjak di jenjang pertama, kokohkan. Jangan sampai kamu di situ goyang, atau yang kamu injak itu ternyata kayu rapuh. Maumu menginjak ke jenjang berikutnya, akhirnya kamu terperosok dulu atau jatuh, terpental ke belakang. Kata Ibnu Mubarak, awalul ilm an-niyyah. Awal ilmu niat, jenjang pertama, menentukan jenjang-jenjang berikutnya. Niat. Ini benahi. Jangan itu kamu biarkan ada yang merusaknya dari sekian nawaya fasidah, niat-niat yang jelek. disebutkan bahwa Imam Ibnu Rajab rahimahullah suatu ketika membahas suatu masalah di hadapan murid-muridnya. Masalah itu disebutkan masalah yang sangat rumit. Masalah fikih yang cukup berat dan hampir tidak ada pemecahan di kitab-kitab fikih yang ada. Hari itu dibahas oleh Ibnu Rajab dengan rinci, dengan ilmiahnya, dengan kaidah-kaidah fikih, dengan kaidah-kaidah usul, dijabarkan dengan dalil-dalilnya sampai selesai. Dan luar biasa terpukau mereka melihat kehebatan gurunya. Walhasil, selang beberapa hari, khalifah atau amir di zaman itu mengundang para ulama, fuqaha yang ada di zaman itu, qudhat, para qadhi, hakim, wuzara, para menteri-menteri, gubernur, ini orang-orang besar-besar, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang kaya, para saudagar. Al-Muhim termasuk Ibnu Rajab dan beberapa muridnya ikut diundang datang. Dalam di tengah pembicaraan itu, khalifah mengangkat masalah tadi, masalah fikih. Siapa yang bisa menjelaskan ini masalah secara rinci dan gamblang? Dan semua terdiam. Karena memang masalah yang sangat rumit, sulit, tidak terpecahkan. Para qadhi enggak ada yang bisa bicara, para fuqaha diam, para ulama enggak ada yang bisa bicara, termasuk Ibnu Rajab diam. Muridnya saling toleh menoleh satu sama lain. Ini seakan mereka berkata, "Ya Allah, ya Syekh, bicara. Ngomongo." Dan ini kesempatan untuk, namanya murid senang ketika melihat gurunya tampil. Ya, ini di atas rata-rata, di atas yang lain, gak ada yang seperti gurunya. Kan begitu namanya murid. Bangga. Tapi Ibnu Rajab diam. Sampai majelis selesai, pulang. Sampai di rumah, mereka pada tanya kepada beliau, "Wahai Syekh, kenapa engkau diam? Kami sangat berharap engkau bicara. Engkau jelaskan, kan itu masalah kemarin, engkau jelaskan kepada kami. Masya Allah penjelasanmu ini itu. Seandainya engkau bisa bicara, akan didengar oleh khalifah, oleh para wuzara, oleh para qadhi, oleh para fuqaha. Di situ akan tahu mereka siapa Ibnu Rajab." Jawab Ibnu Rajab rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah askanahu fasih jannati. "Wahai murid-muridku," kata beliau, "hadithi ma'akum kana lillah. Majlisku bersama kalian kemarin itu majlis lillah. Enggak ada niat apa-apa kecuali murni majlis ilmu. Pembahasan ilmiah. Kajian ilmiah, enggak ada lebih. Lillah. Wa kana dzalikal majlis, majlisul khalifah, majlisud dunia. Tapi majlis tadi bersama khalifah dan yang lain itu majlis dunia. Yani kalau aku bicara, yang aku dapati dunia, pujian, sanjungan, mungkin bahkan akan diberi jabatan. Orang hebat ini berarti Ibnu Rajab. Pantas jadi menteri ini atau hakim agung atau semisalnya. Itu majelis dunia, makanya aku gak mau, aku milih diam. Menjaga keikhlasan dari segala yang merusaknya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Imam Hammad ibnu Salamah rahimahullah pernah mengatakan, man talabal hadith li ghairillah mukira bihi. Orang kalau menuntut hadith, yakni ilmu, untuk selain Allah niatnya, dia akan kena makar. Akan tertimpa dia itu makar. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Tiba-tiba saja kamu dikejutkan fulan sudah terlalu jauh menyimpang. Fulan sudah kemana, fulan bersama dunia, fulan terkena makar. Dan itu hukuman, uqubah atas rusaknya niat dia. Karena bukan, ketika itu bukan karena Allah. Dikatakan pula oleh Imam Abu Abdullah Ar-Rudhbari rahimahullah, al-ilmu mauqufun alal amal. Ilmu itu tergantung amalan. Yani ada ilmu tidak kamu amalkan, percuma ilmumu, sia-sia. Sampai kamu amalkan. Wal amal mauqufun alal ikhlas. Amal pun tergantung keikhlasan. Ada amalan tanpa keikhlasan juga sia-sia itu amalan. Percuma. Wal ikhlas yurithul fahma anillah jalla wa azz. Dan keikhlasan itu yang mewariskan kepadamu pemahaman dari Allah, sehingga kamu faham, mengerti ayat ini, bagaimana penafsirannya, apa yang Allah kehendaki, terbuka bagimu pintu-pintu ilmu. Ini yang pertama, dan seperti disebutkan tadi, dia jenjang pertama dalam ilmu. Yang kedua, atau perusak kedua, adalah adamul amal. Tidak mau beramal, tidak mengamalkan ilmunya. Dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami ma'ruf radhiyallahu an, Rasulullah SAW katakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an 'umrih fima afnah wa an 'ilmih fima fa'ala bihi wa an malihi min ayna iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Syahid dalam hadis itu, telapak kaki manusia itu tidak akan geser di hari kiamat kelak sampai dia ditanya dan bisa menjawab 4 pertanyaan yang ditujukan padanya, salah satunya tentang ilmunya. Bagaimana dia mengamalkannya? Pengamalan terhadap ilmu. Kata Abu Darda radhiyallahu an, la takunu aliman hatta takuna muta'allima. Kamu tidak teranggap alim sampai kamu belajar terlebih dahulu. Proses ya, seperti kita. Kita ini sedang belajar muta'allim untuk jadi seorang alim. Agar orang tidak loncat tiba-tiba jadi alim, ya tasadar, tampil sebelum waktunya, sementara dia enggak punya bahan untuk itu. Sesuatu yang matang sebelum waktunya itu enggak enak. Buah yang dikarbit aja jadi enggak enak. Karena karbitan, matang sebelum waktunya, dipaksa. Makanya orang seneng yang alami kan, dengan proses, dan mahal jadi harganya. Ini mangga masak pohon, lebih mahal harganya, karena itu yang dicari orang memang, bukan karbitan. Orang Arab mengatakan, la tatazabbab qabla an tatahashram. Jangan kamu jadi zabib sebelum kamu jadi hashram. Zabib itu kismis yang antum tahu. Jangan kamu jadi kismis sebelum kamu jadi anggur matang. Karena prosesnya harus jadi anggur dulu matang, baru kemudian dikeringkan jadilah kismis yang enak antum makan itu. Makanya jangan loncat tiba-tiba jadi kismis sebelum melalui masa anggur matang. Wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amila. Itu pun dengan ilmu kamu enggak teranggap seorang alim sampai kamu mengamalkannya. Kata Abu Darda, begitu kamu mengamalkan, kamulah alim. Haqqan. Kamu tidak mengamalkannya, kamu belum teranggap alim. Walaupun kamu tahu dan menguasai ilmu itu. Semakna dengan itu ucapan Fudail Ibn Iyad rahimahullah, la yazalul alim jahilan bima alim hatta ya'mal bih. Tetap saja orang yang berilmu itu teranggap jahil sampai dia mau ngamalkan. Begitu dia ngamalkan baru dia alim, membedakan dia dari si jahil. Kalau enggak ada bedanya dia dengan si jahil kalau tidak dia amalkan. Dan begitulah kebiasaan salaf rahimahumullah. Hanya kata Imam Syabi, kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amali bih. Kami, perhatikan lafaz kami, kunna, bukan hanya kuntu. Bukan aku, tapi kami. Menunjukkan itu yang ma'ruf di zaman salaf. Syabi, Amir bin Syarahil, Imam Tabi'in besar. Kami, yakni salaf, di zaman mereka ma'ruf. Nasta'in ala hifdzil hadith bil amali bih. Kami menguatkan hafalan hadith kami dengan cara mengamalkannya. Diamalkan sehingga banyak terbantu untuk menghafalnya, untuk terjaga hadis itu. Itu yang ma'ruf di zaman salaf. Pengamalan terhadap ilmu. Itu pula yang Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah sebutkan, haddatsana alladziina kaanu yuqri'uunana annahum kaanu yastaqri'uuna minan nabi wa kaanu idza ta'allamu 'ashra ayat lam yakhlufuha hatta ya'malu bima fiha minal 'amal fata'allamul qur'an wal 'amala jami'an. Kami diberitahu, kata As-Sulami, oleh orang-orang yang membacakan Quran kepada kami, yang mengajarkan Quran kami, para syuyukh, para guru-guru kami, bahwa mereka dulu, para sahabat di zaman Nabi, ya seperti itu. Mereka pelajari, mereka ambil 10 ayat dari Nabi, dan tidak mereka tinggalkan 10 ini. Sampai betul-betul mereka pelajari ilmunya. Kalau ada perintah ya diamalkan, dikerjakan, ada larangan ditinggalkan. Maka sekaligus mereka belajar Quran dan pengamalannya bareng. Jami'an. Ilmu itu mereka pelajari, demikian pula pengamalannya. Makanya kata Ibnul Jauzi rahimahullah, al-miskin, kullul miskin man da'a umruh fi ilmin lam ya'mal bihi. Miskin, ini miskin itu maksudnya kasihan, bukan miskin fakir miskin gak punya uang, bukan. Biasa orang Arab mengatakan kasihan itu miskin. Ini kamu bilang karena fulan apa begitu. Pantas dikasihani, maka mereka katakan miskin rojul. Kasihan ini orang. Orang yang menyia-nyiakan umurnya, belajar ilmu kesana kemari, duduk lama, meninggalkan keluarga. Tapi dia gak ngamalkan ilmunya. Fafatahu ladzatid dunya. Fatahu ladzatud dunya. Dia kehilangan kenikmatan dunia. Karena dia belajar. Duduk. Lama. Di saat teman-teman dia yang lain. Dalam tanda kutip. Mendapati kenikmatan-kenikmatan dunia itu, berfoya-foya, ini, itu. Dia tinggalkan semua itu, duduk, belajar. Wa khairatul akhirah. Kenikmatan dunia sudah lepas dari dia, kebaikan akhirat pun tidak di tangannya. Maka apa yang dia peroleh? Akhiratnya lepas, dunianya pun tidak dia peroleh. Miskin. Kullul miskin. Sangat kasihan. Kalau pepatah Arab, mereka katakan orang seperti ini, la min Yusuf wa la min qamisuh. Tidak mendapat Yusuf, tidak mendapat pula bajunya. Ini ibarat kisah Nabi Yusuf, antum tahu alaihissalam. Ini mendinglah dalam tanda kutip. Ayahnya masih mendapati pakaiannya Yusuf. Dengan rekayasa cerita yang dibuat. Al-Muhim Yusufnya gak ada, gak dapat, gak kembali. Tapi paling tidak masih mendapati bajunya. Ini bajunya Yusuf, kata saudara-saudaranya. Yusufnya dimakan serigala, bapak. Ini masih dapat bajunya, yakni terhibur sedikit banyak. Nah ini Yusufnya gak dapat, pakaiannya pun gak dapat. Apa yang ada, gak tersisa. Dunianya hilang, akhirat pun enggak dapat. Kalau yang di luar sana kan dapat dunianya, akhirat jelas lepas sudah. Artinya keutamaan ilmu ini itu dia enggak peroleh, dia enggak pelajari. Tapi dunia dia peroleh, ya karena dia bersama dunia dan ini itu. Nah ini dunia enggak dapat, karena dia tinggalkan dunia mau duduk belajar. Tapi akhirat juga lepas dari dia, karena dia enggak mengamalkan ilmunya. Maka biasakan untuk pengamalan terhadap ilmu, mujahadah, butuh perjuangan, betul kesungguh-sungguhan, wal isti'anah billah, dan minta pertolongan kepada Allah, minta kekuatan agar Allah berikan padanya taufik dan kekuatan hidayah untuk bisa mengamalkan apa yang telah dia pelajari dari ilmu-ilmu yang ada. Makanya di dalam sunnah Rasulullah SAW sampaikan kepada Syaddad ibni Aus radhiyallahu ta'ala an, ya Syaddad ibn Aus, idza tanazzana sudananir wad darahim. Wahai Syaddad, kalau kamu lihat orang berlomba-lomba sibuk mengumpulkan dinar-dinar dan dirham-dirham, ini harta benda, faktanizu haula'il kalimat, atau faktaniz haula'il kalimat, maka kamu sibuklah mengumpulkan, mempelajari, mengamalkan kalimat-kalimat berikut. Ini doa mulia yang beliau ajarkan. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata 'alal rusyd wa as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatika wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku memohon kepadamu as-sabat fil amr, keteguhan, kokoh dalam urusan ini urusan agama ini, din, diberi sabat, diberi istiqomah, dan itu segala-galanya. Kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika dia tidak terombang-ambing, tidak berubah melalui fitnah demi fitnah, cobaan satu demi yang lain. Sabata fil amr. Dan itu hanya Allah yang tentukan, makanya meminta kepadanya. Wal azimata 'alal rusyd. Aku mohon kepadamu al-azimata 'alal rusyd. Azimah, azm, itu kekuatan, kemampuan, semangat. Alal rusyd. Ar-rusyd, ketika seseorang itu mengamalkan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang kepadanya. orangnya disebut Rashid. Rushd. Dan itu butuh azimah, butuh kekuatan. Dan aku memohon kepadamu bersyukur atas kenikmatanmu, beribadah dengan benar kepadamu. Aku mohon kepadamu segala kebaikan yang engkau ketahui. Aku berlindung kepadamu dari segala kejelekan yang engkau ketahui. Dan aku istighfar kepadamu dari yang engkau ketahui. Karena engkau mengetahui segala yang gaib. Kalimat azimah. Ringkes. Simpel, padat. Asyahid dalam potongan yang kedua. Wal azimata ala rushd. Aku mohon kepadamu azimah ala rushd. Untuk kekuatan dari Allah berikan padanya. Karena kenyataannya antum lihat sendiri. Enggak semua orang yang tahu itu perintah kemudian bisa ngamalkan. Semangat, bahkan berjuang sungguh-sungguh untuk menjaga dan mengamalkannya. Kenyataannya enggak semua orang yang tahu itu dilarang kemudian bisa menjauhinya. Berapa banyak orang tahu itu hak, kebenaran, tapi tidak ada azimah untuk memperjuangkannya, membelanya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Dia tinggal. Dia abaikan. Berapa banyak orang tahu itu batil. Ngerti, paham. Tapi gak ada azimah untuk memeranginya, membencinya, menjauh darinya, mentahdir darinya. Gak semua orang butuh azimah. Wal azimata ala rushd. Taufik dari Allah. Maka Rasul ajarkan kepada Syaddad. Membaca doa ini. Wal azimata ala rushd. Agar kamu terus rasyid. Kamu tahu perintah, kamu amalkan. Kamu tahu hak itu kamu yang cintai. Kamu bela orang-orangnya. Kamu ngerti itu batil, itu larangan, kamu tinggalkan, kamu jauhi. Kamu ingatkan orang juga menjauh darinya. Butuh azimah. Butuh azimah. Kalau ilmu, sebatas ilmu, gampang banyak orang tahu. Tinggal dibaca, didengar, dipelajari, bisa. Tapi masalahnya azimah. Sidqul azimah. Kekuatan. Itu yang harus dia selalu tadarru' kepada maulahu, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar diberikan kekuatan itu kepadanya. Terjaga keikhlasannya. Terjaga semangatnya. Terjaga dari futur. Terjaga dari mukhalafah. Dari segala penyimpangan. Menyelisih ilmu yang telah dia pelajari, telah dia dengar. Mungkin yang ringkas itu cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillah. Rabbil alamin.